Setelah langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan dan sopun kari. Di halaman rumahmu nongkrong mercy, gonjang ganjing rada janggal ku jadi. Masih tahap